Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan membaca sebuah risalah yang berjudul Kitab Tauhid, yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan terkait tentang man tabarraqa bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab terkait orang yang mencari barakah dengan pepohonan, bebatuan, atau yang semisal dari keduanya. Yang semisal dari keduanya ini sangat banyak. Di antaranya adalah minal buq'ah. Di antaranya adalah tempat-tempat yang dianggap tempat keramat, au qabrin, au atharin, atau kuburan-kuburan orang soleh, atau petilasan-petilasan, peninggalan-peninggalan orang terdahulu yang dianggap bisa mendatangkan barokah. Kita masih pada hadisnya Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, yang di situ beliau bercerita tentang pengalamannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman yang penuh dengan faidah, pengalaman yang di situ ada mau'izah, bimbingan dan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Waqid Al-Laitsi, qala kharajna ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. yaitu untuk berperang, memerangi kabilah yang namanya kabilah Hawazin. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, kami adalah orang-orang yang baru meninggalkan masa-masa kekufuran. Walil musyrikin sidratun, yang mana mereka orang-orang musyrikin memiliki sebuah pohon. Ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum, yang biasa mereka tinggal di sekitar pohon tersebut untuk mencari barakah, menetap di sekitar pohon tersebut untuk mencari barakah, dan juga menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka tabarukan fih, mencari barakah di tempat tersebut. Yuqalu laha dhatu anwab, dinamakan tempat tersebut dhatu anwab. Famararna bisidratin, maka kami pun melewati pohon tersebut. Fakulna ya Rasulullah, ij'alana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwab. Wahai Rasulullah, bikinkanlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwab. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar permintaan mereka, orang-orang yang baru masuk Islam, yang belum lama meninggalkan masa-masa jahiliyah, masa-masa yang penuh dengan kesyirikan. Nabi mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan, innaha sunan, sungguh ini merupakan jalan-jalannya orang sebelum kalian. Kultum waladi nafsi biyadihi, kalian telah mengucapkan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Banu Israel li Musa, seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Apa ucapannya Nabiullah, ucapannya Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihi salam, yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 138. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun, jadikanlah untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka memiliki sekian banyak sesembahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Musa alaihi salam, mengatakan, sungguh kalian suatu kaum yang bodoh. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, yaitu min sunnatil yahud wan nasara. Kita telah membaca beberapa fawaid terkait hadis tersebut. Sekarang kita masuk hadis yang faedah yang kelima. Faedah yang kelima, kata beliau rahimahullah, annahu yanbaghi lil muslim an yusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yanbaghi an yuqalu fid din wa inda ta'ajjub. Bahwasanya seyogianya seorang muslim untuk bertasbih, mensucikan Allah, dan bertakbir mengagungkan Allah tatkala mendengar sesuatu atau apa-apa yang tidak seyogianya untuk diucapkan terkait tentang agama ini. Tatkala mendengar sesuatu yang kaitannya dengan agama yang tidak pantas dikatakan hal tersebut, diucapkan hal tersebut oleh seorang muslim, maka yang mendengar hendaklah bertasbih dan bertakbir. Yang kedua, wa inda ta'ajjub, tatkala orang tersebut ta'ajjub, sangat heran. Barakallahu fikum. Faedah yang keenam kata Syekh, al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhihi al-ummah wa qad waqa. Al-ikhbar, pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an wuqu'i syirki, akan terjadinya kesyirikan pada umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad waqa, benar-benar sudah terjadi, benar-benar sudah muncul di sana sekelompok umat yang menisbahkan diri mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjatuh ke dalam kesyirikan. Faedah yang ketujuh kata Syekh, alamun min a'lamin nubuwatihi haitsu waqa'a syirku fi hadhil ummah kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi telah terjadi kesyirikan pada umat ini yang mengaku pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah terjatuh ke dalam kesyirikan, kama akhbar, sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita baca, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Di dalam hadis lain, la tattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad waqa', dan sungguh telah terjadi. Barakallahu fikum. Faedah yang kedelapan, an-nahyu 'anit tasyabbuhi bi ahli al-jahiliyati wal yahudi wan nasara illa ma dalla dalilu 'ala annahu min dinina. Faedah yang kedelapan adalah an-nahyu, larangan dari menyerupai orang-orang jahiliyah. Larangan dari menyerupai orang-orang jahiliyah dan juga orang-orang al-yahud wan nasara. Al-yahud wan nasara termasuk minal jahiliyah, kecuali apa yang ada di sana dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut min dinina, merupakan bagian dari agama kita. Perkara yang diperintahkan, perkara yang dicontohkan oleh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kesembilan, annal i'tibara fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatahum katalabati bani Israel walam yaltafit ila kaunihim sammuha dhata anwaq. Faedah yang kesembilan kata Syekh, bahwasanya i'tibar, ibrah, fil ahkam, pada hukum-hukum itu dilihat dari sisi ma'ani, makna yang ada, kenyataan yang ada, bukan dilihat dari namanya, ya, bukan dilihat dari nama-nama yang ada. Dikarenakan Nabi SAW menjadikan permintaan mereka, yaitu para sahabat yang baru masuk Islam, permintaan tersebut disamakan seperti permintaan Bani Israel. Padahal kalau dari sisi lafaz beda. Ya, para sahabat yang baru masuk Islam mengatakan ij'alana dzata anwat. Minta untuk dibikinkan dzatu anwat. Adapun mereka orang-orang Bani Israel meminta kepada Nabi Musa ij'alana ilahan kama lahum alihah. Secara nama penyebutan berbeda dzatu anwat dengan ilah. Tapi secara makna sama. Minta dibikinkan apa? Sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tidak menengok kepada apa keadaan mereka yang menamakan dengan kalimat dzata anwat. Sehingga dari sini diambil suatu faedah oleh para ulama, ibrah itu yang diambil itu dari sisi ma'ani, kandungan makna tersebut, bukan dilihat atau diambil dari sisi penamaannya. Ini beberapa fawaid, faedah-faedah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Maka dari sini barakallahu fikum, kita telah selesai membahas satu bab dalam kitab Tauhid, bab yang berjudul man tabarraqa bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Qala fadilatul syekh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang menyembelih, fidzabhi tentang penyembelihan, li ghairillah yang diperuntukkan kepada selain Allah. Melakukan penyembelihan li ghairillah. Karena lam di sini disebutkan oleh para ulama adalah lam li ta'lil wal qasd. Lam yang menunjukkan apa? Tentang tujuan. Artinya dari tujuan penyembelihan tersebut. Sekarang Asy-Syaikh akan menjelaskan kepada kita terkait tentang adzabahu li ghairillah. Menyembelih yang memiliki tujuan dipersembahkan untuk selain Allah. Maka di sini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Dalam kitab beliau yang berjudul Al-Qawlul Mufid bi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dalam bab itu beliau menyebutkan wa dzabhu li ghairillahi yanqasimu ila qismaini. Dan menyembelih untuk selain Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Yang qasimu ila qismaini. Yang pertama an yadbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'dhiman. Fahada syirkun akbar. Mukhrijun minal millah. Yang pertama, seorang menyembelih li ghairillah untuk selain Allah dalam rangka taqaruban wa ta'ziman, untuk mendekatkan diri kepada yang dia sembelih, baik kepada jin atau yang semisalnya, dan juga dalam rangka ta'ziman, untuk mengagungkannya. Maka yang seperti ini adalah syirkun akbar, merupakan perbuatan syirik besar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya dia telah kafir. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, an yadbaha li ghairillahi farhan wa ikrama. menyembelih untuk selain Allah dalam rangka untuk bersenang-senang dan untuk memuliakan, itu untuk memuliakan tamu dan yang lainnya. Fahadza, maka yang seperti ini, la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, bal huwa minal umuril adiyati, bahkan hal yang seperti ini, hal yang biasa, alati qad takunu matlubatan ahyanan, bahkan hal yang seperti ini terkadang diperlukan, menyembelih dalam rangka ikraman lidhuyuf, menyembelih untuk memuliakan tamu. Maka jenis yang kedua, fal aslu annaha mubahah, pada asalnya penyembelian yang seperti ini, untuk bersenang-senang untuk memuliakan tamu, pada asalnya ini adalah perkara yang mubah. Sehingga sekali lagi, barakallahu fikum, menyembelih untuk selain Allah yang di sini mengantarkan kepada kesyirikan, yang di dalamnya terdapat taqarruban wa ta'ziman, untuk mengagungkan dan mendekatkan diri. Barakallahu fikum. Li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, ini bentuknya umum. Yashmalul anbiya wal malaikah wal awliya wa ghairuhum. Masuk padanya pula melakukan penyembelihan dalam rangka taqarruban wa ta'ziman kepada para nabi, kepada kuburan orang-orang saleh, atau dia menyembelih dalam rangka taqarruban wa ta'ziman kepada kuburan para wali. Sehingga kalimat li ghairillah ini bentuknya umum, bukan hanya sekedar kepada berhala, kepada patung, tapi bentuknya di sini umum. Barakallahu fikum. Kita lihat penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul babi li kitab tauhid. Kecocokan bab yang sedang kita bahas dengan kitab tauhid. Kita sedang membahas bab menyembelih untuk selain Allah dalam kitab at-tauhid. Apa itu kecocokannya? Anna fihi bayanan li naw'in min anwa'i syirki al-mudad li tauhid. Sesungguhnya dalam bab ini terdapat bayana, penjelasan, di antara bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan, yang mana kesyirikan merupakan lawan dari tauhid. Yaitu di antara bentuk kesyirikan itu apa? Adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, untuk jin, kuburan orang-orang saleh, dalam rangka taqarruban wa ta'ziman lahum, untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada mereka, untuk mendekatkan diri kepada jin, dalam rangka untuk ta'ziman, mengagungkan jin yang dia memiliki rasa takut kepada jin tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian majaa fi dzabhi li ghairillah ay minal wa'id wa fi bayani hukmi. Artinya akan dijelaskan di dalamnya, dalam bab tersebut, tentang ancaman. Ancaman orang yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka ta'ziman wa taqarruban lahum, untuk mendekatkan diri kepada mereka, itu kepada selain Allah, atau untuk mengagungkan mereka. Dan juga menjelaskan pula tentang hukumnya. Barakallahu fik. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Syekh akan membawakan al-adillah, dalil-dalil yang pertama minal kitab, yaitu minal Quran, dan yang berikutnya adalah minas sunnah. Dalil yang pertama beliau sebutkan, wa qalillahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-An'am 162-163. Di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin, dan oleh sebab itu aku diperintahkan, ya, ai amarani rabbi bi ikhlasi fil ibadah. Artinya kata Syekh, ya, wa bidzalika umirtu, yaitu Allah memerintahkanku bi ikhlasi fil ibadah, untuk mengikhlaskan segala bentuk ibadah lillahi rabbil alamin, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, artinya adalah awwalu man yatamatsalu min hadhil ummah, orang yang pertama kali menjalankan dari umat ini, menjalankan dan mengajak umat manusia untuk mengikhlaskan segala bentuk ibadah lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Kemudian selanjutnya kata Asy-Syaikh rahimahullah, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara garis besar terkait ayat yang ada di atas tadi dalam surat Al-An'am 162 sampai 163. Kata Syekh rahimahullah, ya'murullahu nabiyyahu an yaqula lil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi wa yadbahuna li ghairihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengucapkan, menyatakan kepada mereka orang-orang musyrikin. Allah memerintahkan nabinya untuk menyatakan di hadapan orang-orang musyrikin, siapakah mereka orang-orang musyrikin, alladzina ya'buduna ghairallah, mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, wa yadbahuna li ghairi, yang mereka biasa menyembelih untuk selain Allah, haula'il musyrikun. Ya, apa itu? Supaya mengatakan inni ukhallisu lillahi salati wa dhabhi wa ma ahya wa ma amut alaihi minal imani wal amali salih. Supaya mengatakan sesungguhnya aku mengikhlaskan hanya untuk Allah, aku mempersembahkan peribadatan itu hanya untuk Allah, baik salatku, sembelihanku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ahya wa ma amut alaihi. Ya, apa yang dilakukan tatkala masa hidupnya, wa ma amutu alaihi, dan apa-apa yang aku telah meninggal setelahnya. Itu apa? Minal imani wal amali salih. Dari keimanan dan amalan-amalan salih. Itu semua adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Bukan untuk berhala, bukan untuk kuburan orang-orang saleh dan yang semisalnya. Usarihu kulla dzalika lahu wahdahu. Aku persembahkan seluruhnya, ibadah-ibadah itu hanya untuk Allah semata, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Aksama antum alaihi minasyirki bih. Kebalikan Sebaliknya, apa yang antum ada padanya, yang kalian ada padanya, minasyirki bih, dari amalan-amalan kesyirikan di dalam ibadah. Artinya, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inilah kebiasaannya orang-orang musyrikin. Kemudian selanjutnya kata Syekh, munasabatul ayat lil bab annaha tadullu ala anna dzabha li ghairillahi syirkun. Sesungguhnya ayat tersebut menunjukkan tentang apa? Bahwasanya adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah yang dibarengi ta'ziman wa taqarruban lahum, itu adalah merupakan syirkun, merupakan bentuk kesyirikan. Bahkan syirkun akbar yang mukhrijun anil millah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya orang tersebut dihukumi telah murtad, keluar dari Islam. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Faedah yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar li'annahu qaranahu bis-shalah wa kama anna man shala li ghairillahi faqad asyrak. Fakadzalika man dzabha li ghairillahi faqad asyrak. Faedah yang pertama, sesungguhnya adzabha, melakukan penyembelihan li ghairillah yang dia tunjukkan atau dia bertujuan untuk selain Allah, ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Bahkan syirkun akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa demikian? Li'annahu qaranahu bis-shalah, sungguh Allah menggandengkan perintah untuk menyembelih itu digandengkan dengan perintah sholat yang merupakan ibadah yang sangat agung, ruknu tsani fil Islam, rukun yang kedua dalam Islam adalah as-shalah, digandengkan dengan perintah untuk menyembelih. Qul inna sholati wa nusuki, ya. Barakallahu fikum. Fakama anna man shala li ghairillahi faqad asyrak, sebagaimana orang yang dia melakukan ibadah salat li ghairillah, dia peruntukkan untuk selain Allah. Salat yang dia lakukan, dia berikan, dia peruntukkan untuk selain Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik, telah menyekutukan Allah. Fakadzalik, begitu juga kata Syekh, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak, maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, apapun tujuannya, untuk jin, kuburan orang-orang saleh, malaikat atau kuburan para nabi dan seterusnya, kata Syekh, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik, telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, anna salata wa dzabha min a'zamil ibadat. Sesungguhnya yang namanya as-salah, ibadah salat, wa dzabha, dan sembelihan, itu ibadah menyembelih, ini min a'zamil ibadat, merupakan bentuk ibadah yang sangat agung. Ya. Merupakan bentuk ibadah yang sangat agung. Faedah yang berikutnya, wujubul ikhlasi lillah fi jami'il ibadat. Dari ayat ini pula diambil sebuah faedah, wajibnya mengikhlaskan lillah hanya untuk Allah semata, dalam seluruh, ya, fi jami'il ibadat, dalam seluruh bentuk ibadah-ibadah, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hendaklah diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, yang terakhir, kata Syekh, annal ibadat tauqifiyah. Yang namanya ibadah itu perkara yang sudah baku, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Aim mutawaqifatun ala amri syari'. Artinya ibadah itu telah ditetapkan, dibangun di atas perintah syari, pembikin syariat itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat tersebut, liqaulihi wa bidzalika umirtu, dan dengan itu ibadah itu aku diperintahkan, ya, wa ana awalul muslimin, dan akulah orang yang pertama kali yang tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah-faedah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan terus memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya baca pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.